ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan, tiada kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Masa perkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi. Semakin